بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فيا أيها الإخوة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat hadir pada pengajian pagi hari ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita masih membahas tentang hajatuna ilal jihad. Jadi sekali lagi bahwa al jihadu fi sabilillah adalah merupakan keperluan dasar umat Islam, merupakan hajah yang tidak bisa ditinggalkan oleh umat Islam. Sekali lagi, apabila umat Islam dijauhkan dari jihad, maka sama dengan umat Islam dijauhkan dari kehidupannya. Oleh karena itu, sebenarnya siapapun sampai hari ini yang tidak menyukai jihad di kalangan kaum muslimin, itu mereka sebenarnya sadar atau tidak sadar, mereka adalah musuh kaum muslimin itu sendiri, atau mewarisi permusuhan kepada kaum muslimin yang diwariskan oleh musuh-musuh kaum muslimin yang dalam sejarah kenyataannya adalah para penjajah barat. Jadi Inggris tidak menyukai jihad dilakukan oleh kaum muslimin di anak benua India dan Pakistan. Belanda juga tidak menyukai kaum muslimin di Indonesia melaksanakan satu di antara sekian banyak keperluan dasar kaum muslimin, yaitu al-jihadu fisabilillah. Maka barang siapa yang sampai hari ini, apakah dia namanya penjajah atau dia bukan penjajah, ya, tetapi dia tidak menyukai adanya al-jihadu fisabilillah di kalangan kaum muslimin bangsa Indonesia, dia sebenarnya telah mewarisi kebencian penjajah terhadap kaum muslimin. Dia telah mewarisi keinginan penjajah Belanda untuk bagaimana selalu memperbudak kaum muslimin di Indonesia. Apapun namanya, ya, siapapun dia, kalau dia sampai hari ini tidak menyukai kaum muslimin di Indonesia ini melaksanakan ibadah al-jihad fi sabilillah, dia adalah pewaris penjajah, siapapun dia. Ini merupakan satu pengertian yang sangat mudah, ya Lekwa. Sebab sekali lagi, memisahkan kaum muslimin dari al-jihadu fisabilillah itu sama dengan memisahkan kaum muslimin dari perkara yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup kaum muslimin. Tanpa al-jihadu fisabilillah, maka tidak ada maknanya, ya, kehidupan kaum muslimin dimanapun juga ia berada. Kita sudah menjelaskan mengenai bagaimana upaya penjajah-penjajah barat, Inggris dan lain-lain untuk menghapuskan jihad fisabilillah itu sendiri dengan segala cara, melalui nabi-nabi palsu, melalui ulama-ulama yang jahat. Ulama kok jahat, nabi kok palsu, ya kan? Yang bisa mencetak nabi palsu ya hanya penjahat tentunya, penjajah yang menginginkan supaya kaum muslimin tetap diperbudak oleh mereka. Yang bisa mencetak ulama yang jahat ya penjahat juga, ya kan? Sebab ulama itu mestinya kan tidak jahat. Ulama kok memusuhi, ulama Islam kok memusuhi Islam, ulama Islam kok memusuhi jihad, bayangkan sendiri. Itu lebih buruk daripada seorang ayah kandung membunuh anak kandungnya sendiri. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting sekali untuk kita renungkan, kita sadari bersama. Kemudian melalui pendidikan, bagaimana penjajah itu menguasai dunia pendidikan, kemudian dimasukkan kurikulum-kurikulum yang memusuhi jihad itu sendiri. Kemudian melalui mimbar-mimbar dakwah, sekali lagi para da'i dan lain-lain, yang semua baik dari lembaga pendidikan, mencetak ulama-ulama, kemudian mimbar-mimbar dakwah dan sebagainya, itu mereka bersama-sama menyuarakan satu paduan suara yang sama. Apa? Mengejek kaum muslimin yang melaksanakan al-jihadu fisabilillah, ibadah al-jihadu fisabilillah sebagai teroris, sebagai irhabi. Kemudian diantara mereka mengatakan Islam itu agama damai. Coba Anda baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba Anda baca ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu dan hikmah, wal mau'idhatu hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusi, dialoglah dengan orang yang tidak sepaham dengan Anda dengan cara yang baik. Mereka melupakan seluruh kalimat-kalimat yang berhubungan dengan al-jihad fisabilillah dan qital fisabilillah di dalam Al-Qur'an. Kemudian sebagian besar kaum muslimin termakan oleh propaganda, provokasi, ejekan itu. Apakah Anda tidak membaca orang Islam itu orang yang sangat lembut dan seterusnya dan seterusnya. Di sini disebutkan fabada'at tan masihu hatta suratal jihad fi adhanil muslimin. Maka mulailah setelah serangan yang gencar di bidang dakwah oleh para da'i ulama-ulama yang jahat itu tadi, kemudian di bidang pendidikan dengan kurikulum-kurikulum yang bermaksud untuk menghapuskan jihad, maka dimulailah terhapus sedikit demi sedikit surat al-jihad. Surah itu kalau bahasa Jawanya jemleger, ya, apa itu jemleger. Maka terhapuslah sedikit demi sedikit potret jihad itu di dalam pikiran kaum muslimin. Wa asbahu yudarrisunana fil madaris annal islama dinun difa'iyun. Kemudian diajarkan di dalam madrasah-madrasah kaum muslimin, ya. Kalau madrasah yang lainnya, di dalam madrasah-madrasah orang Islam, sesungguhnya Islam itu adalah dinun difa'iyun, agama yang defensif. Kemudian beliau penulis kitab ini menyatakan keheranannya, walaita syari difa'un an ayyi syai', wahai keherananku, Islam itu kalau dikatakan sebagai agama yang defensif, itu sedang membela apa Islam? Mempertahankan apa? Difa'un an kit'atin sagiratin ismuha al-jazira al-arabiyah. Apakah mempertahankan sepotong tanah kecil yang bernama Jazirah Arab? Jadi kalau dikatakan Islam itu adalah agama untuk membela diri, itu membela diri dari apa ya ikhwah? Coba renungkan. Apakah membela sepetak tanah kecil yang bernama Jazirah Arab atau yang lain-lain? Di sini disebutkan wal kana Abu Bakar wa Umar indama arsalu al-juyusa lisalla arsa Kaisar wa Kisra kanu yakhafuna 'alal Madinah al-Munawwarah min Kisra. Keheranan muncul. Kalau memang dikatakan bahwa Islam itu agama yang defensif untuk membela diri, apakah membela diri mempertahankan sepetak tanah yang bernama Jazirah Arab? Apakah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim pasukan untuk merubuhkan kekaisaran Romawi dan Kisra di Persia, mereka itu menakutkan, mengkhawatirkan kalau Kisra atau Kaisar Romawi itu kemudian masuk ke Madinah dan menguasai Madinah? Tidak seperti itu. Kalau mujahidin di Suriah hari ini berjihad yang sungguh-sungguh tentunya, itu bukan karena ingin mempertahankan sepetak tanah yang bernama tanah Syria atau tanah Syam. Tidak. Mujahidin di Yaman juga begitu. Bukan karena ingin mempertahankan sepetak tanah yang bernama tanah Yaman. Bukan juga mempertahankan sepetak tanah yang bernama Somalia, mujahidin di Somal, juga mujahidin di Afgan. Tidak, ya Allah. Tetapi sekali lagi, hanya satu saja, yaitu litakuna kalimatullah yal ulia, agar kalimah Allah itu tinggi, wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan kalimah orang kafir itu rendah. Al-jihadu fisabilillah ditempuh hanya itu saja. Oleh karena itu, bagaimana Anda ketahui, ketika sebagian orang sibuk menangisi Pakistan terpisah dari India, Al-Alamah Abul A'la Al-Maududi rahimahullah mengatakan, biar menangis orang-orang yang menuhankan persatuan. Bagi saya, sejengkal tanah yang ditegakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ lebih berharga daripada tanah India seluruhnya. Kita juga begitu ya ikhwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya atau menyarankan paling tidak sahabatnya untuk berhijrah dari Mekah. Beliau sendiri kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Madinah ada harapan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan satu wilayah yang tidak ada harapan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk berpindah ke satu wilayah yang bisa diharapkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada fakta sirah nabawiyah. Jadi kalau begitu, kalau dikatakan Islam itu adalah agama defensif, mempertahankan diri dari apa coba? Kekuasaan? Tidak. Jika Anda yang menghendaki kekuasaan itu, peganglah kekuasaan itu. Apa tanah, jika Anda menghendaki tanah itu, ambillah semua tanah itu. Bahkan jika Anda menghendaki kehormatan kami, ambillah kehormatan kami. Itu kata seorang muslim. Tetapi dengan satu syarat, Anda tegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di tanah yang Anda kuasai. Menarik sekali ya Yalehwa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kami Allah mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Selesai. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali bagi seluruh manusia basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi ancaman. Ini tugasnya, bukan mempertahankan sepetak tanah. Kalau begitu, difa', menarik sekali. Difa'un an ayyi syai'in. Islam kalau dikatakan sebagai agama yang mempertahankan diri dari apa? Coba. Bumi ini semuanya silakan Anda kuasai. Tapi dengan satu syarat, yaitu Anda tegakkan hukum Allah di bumi yang Anda kuasai. Selesai. Dan seluruh kaum muslimin akan menjadi hamba bagi seorang pemimpin yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi pengikut yang setia. Jadi orang-orang itu pada tahu tapi sengaja, seolah-olah tidak tahu, kemudian memberitahu orang banyak dengan kebohongannya. Karena apa? Karena keyakinan ya ikhwan bahwa hanya dengan Islamlah manusia itu baik secara pribadi maupun sebagai umat akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan itu dalilnya sangat banyak. Naam, la ikraha fiddin, sahih. Kalimatnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam dinul Islam. Artinya tidak ada paksaan memeluk dinul Islam. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Apalagi sampai dengan senjata. Dengan sebungkus supermi saja tidak boleh. Ya, orang diprovokasi untuk masuk Islam. Tidak boleh. Memang, iya. Lakin mata, la ikraha fiddin. Kapan situasi keadaan di mana la ikraha fiddin itu berlaku itu kapan? Di sini menarik sekali kalimatnya. ba'da an nasta'mila as-saifa fi izalatil aqabat as-siyasiya wal iqtisadiya wa ghairihima, yaitu setelah kita menggunakan pedang di dalam menghilangkan halangan-halangan politik, ekonomi dan yang lain-lain. Wal khawajiz ya, izalatil khawajiz berarti wal khawajiz dhahmati allati tahulu bainal jamahir wa bainatinillahi azza wa jalla, dan menghilangkan tembok-tembok besar, pagar-pagar kuat, halangan-halangan yang tebal yang membatasi antara jamahir itu publik ya, antara umat manusia dengan din Allah azza wa jalla. Jadi persoalannya apa ya ikhwah? Persoalannya adalah dakwah Islam ini dihalangi. Ya, itu saja. Mari kita fair. Biarkan kami menyampaikan Islam apa adanya, Anda menyampaikan kekafiran apa adanya tanpa saling menghalangi. Jadi manusia bebas untuk mendengarkan keterangan-keterangan tanpa dihalangi. Keterangan tentang apa? Tentang Al-Qur'an, tentang As-Sunnah, ya. Tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menghalangi, katanya begitu, ya kan? Sebagian dari mereka mengatakan begitu dalam dialog-dialog ketika kita menyampaikan bahwa salah satu di antara manfaat daripada al-jihadu fisabilillah atau urgensi al-jihadu fisabilillah adalah izalatu awaikid dakwah, menghilangkan halangan-halangan dakwah. Mereka mengatakan kami tidak menghalangi orang Islam berdakwah. Maksudnya tidak menghalangi Anda mengajarkan Al-Quran, tidak menghalangi Anda mengajarkan bagaimana cara haji yang benar, bahkan mereka biayai untuk penyelenggaraannya. Tidak menghalangi bagaimana manusia menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, kaum muslimin ya maksudnya, memang tidak. Tetapi ketika sampai kepada kalimat al-jihadu fisabilillah, sampai kepada daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, sampai kepada al-wala' wal-bara'u, mereka menghalangi. Itu persoalan besarnya. Biarkan kami terangkan al-jihadu fisabilillah apa adanya seperti keterangan Al-Quran. Sebab itu akan memberikan satu pengetahuan yang baik kepada kaum muslimin, supaya mereka tidak menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika itu dihalangi, manusia menjadi tidak faham. Ketika tidak faham, mereka melaksanakan jihad dengan cara yang keliru. Kemudian setelah itu yang disalahkan jihadnya lagi, ya kan? Ini kejahatan yang luar biasa. Biarlah, mari kita diskusi. Kalau pilihannya hidup itu adalah mari kita memakai apa jalan hidup ini atau ini, Islam atau bukan Islam, apapun namanya, mari kita terangkan sama-sama kepada umat manusia bahwanya dengan Islamlah Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan Anda tidak akan pernah bisa menerangkan bahwa dengan selain Islam Anda selamat di dunia dan di akhirat dengan dalil yang ada di dalam buku-buku Anda sekalipun. Mari ini diberi laluan ya, diberi jalan. Tetapi sekali lagi ya ikhwah, kehidupan ini, sejarah kehidupan umat manusia memberikan bukti yang sangat nyata bahwa tidak ada keadilan dalam urusan itu. Artinya apa? Bahwa akan selalu ada sekelompok manusia itu yang menghalangi dakwah Islamiyah ini kepada sampai kepada umat manusia, akan selalu ada. Oleh karena itu la budda ibtida'an min istikmalil qital. La budda minal isqan. Isqan ya, isqan. Isqan itu fil ad, isqan itu kasratul qital. La budda minad dhabh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'tukum bidzabhi. Wah, ini menarik sekali ini. Ada di sirah Ibnu Hisham, isnadnya sahih menurut keterangan ini. Na'am dzabhun fil Islam dzabhun syar'iyyun bismillahi Allahu akbar. Ngeri kadang-kadang ya kalimatnya. Jadi untuk sampai kepada la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama, dalam hal ini ad-din pakai alif lam, agama Islam, itu kondisi itu, situasi itu ada, yaitu setelah tidak ada halangan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah secara benar. Oleh karena itu, untuk apa al-jihadu fisabilillah? Untuk menghilangkan halangan-halangan dakwah Islamiyah secara benar. Maka untuk sampai ke situ harus ada al-ifkhan, ya, al-ifkhan. Di sini al-ifkhan itu sekali lagi kasratul qital, banyaknya peperangan. Sampai disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 67 ya, di sini 67 nanti dicek lagi. Maka nali nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidaklah patut bagi nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ia memiliki tawanan perang, hatta yuskhina fil ard, sehingga yuskhina fil ard. Sekali lagi al-iskhan ya, kasratul qital, kasratul qat. Sehingga ia melakukan peperangan yang banyak di muka bumi ini. Ayo lehwa, sepertinya kan Islam mengajarkan peperangan, mengajarkan penyembelian, mengajarkan pembunuhan. Jawabannya pasti iya. Tetapi Islam membatasi bahwa peperangan hanya dikatakan benar, bahwa peperangan hanya dikatakan boleh, bahwa bahkan peperangan dikatakan wajib, pembunuhan dibolehkan dalam peperangan dengan satu alasan saja. Membatasi. Sementara manusia dalam kenyataan hidupnya membolehkan peperangan, pembunuhan, pembantaian dengan banyak alasan, tidak terbatas. Islam kemudian mempersempit ruang itu hanya dengan satu alasan saja, yaitu li'i'la'i kalimatillah, litakuna kalimatullah yal'aliyah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pembunuhan syar'i. Pembunuhan syar'i itu bismillahi Allahu Akbar, dengan asma Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada alasan yang lain. Ketika ini dihapuskan ya ikhwah dari kehidupan manusia, maka manusia akan membantai sesama manusia dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membatasi. Mana yang kejam kalau begitu? Apa alasan Westerling membantai kaum muslimin di berbagai tempat, di Jakarta, di Makassar dan lain-lain? Sampai hari ini tidak terjawab, kecuali untuk memuaskan nafsu Westerling. Apa alasan Amerika membantai manusia di Tora Bora sekian banyak, apapun kualitas manusianya? Sampai hari ini belum terjawab. Kerakusan manusia bernama Amerika. Kalau Osama bin Laden itu kemudian masuk ke negeri Amerika, kemudian Amerika membunuhnya, barangkali akal sehat masih bisa berpikir benar. Tetapi ini orang sudah bersembunyi di satu tempat, Tora Bora. Kenapa ekstremis Buddha di Myanmar membantai kaum muslimin di Rakhine, Rohingya? Tidak pernah ada jawabannya sampai hari ini. Tapi kalau ada seorang muslim ya, melakukan satu tindakan atas alasan yang benar, yaitu mempertahankan akidahnya, atas alasan yang benar yaitu ingin menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dicaci maki oleh kehidupan ini. Coba saudara-saudara sekalian renungkan. Islam memang mengajarkan al-jihadu fisabilillah, bimakna qital, perang. Tetapi sekali lagi alasannya dipersempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan satu alasan yang dibenarkan. Selain itu alasannya tidak diterima. Walaupun orang mati di medan jihad, kalau alasannya tidak diterima dia dimasukkan di neraka. Keterangan yang jelas seperti itu. Nah ini mari kita renungkan ya. Sekali lagi alasan itu dikuatkan lagi. Sekali lagi pada surat Al-Anfal ayat 67, kelanjutan dari ayat itu adalah, saya baca kembali, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ia memiliki tawanan sampai ia melakukan banyak peperangan di muka bumi ini. Kalian menghendaki aradad dunya, sebagian daripada kekayaan duniawi, wallahu yuridul akhirah, dan Allah menghendaki akhirat bagi kalian tentunya, wallahu azizun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayo lehwah, alasannya bukan alasan duniawi. Terus bagaimana? Mau mempertahankan apa kalau begitu Islam? Hanya satu, yaitu mempertahankan tauhid, tidak ada yang lain. Selain itu tidak benar. Kita berperang karena apa? Karena tauhid. Kalau seandainya Belanda dulu masuk ke Indonesia ya lehwah, kemudian mereka itu mau menerapkan syariat Islam di Indonesia, sudah selesai urusannya, tidak perlu ada perlawanan apapun. Ahlan wa sahlan, itu yang kami kehendaki. Walau begitu, sekarang ini kalau ada begitu penguasa, tiap hari ini ya kan, memperebutkan apa? Memperebutkan aradat dunia. Coba sekarang, sudah tidak usah ribut lah. Untuk menenangkan seluruh kaum muslimin, dan mereka akan meletakkan senjatanya dan akan menjadi warga negara yang baik, menjadi penduduk yang baik. Sederhana sekali, para penguasa itu tobat mengumumkan bahwa apa yang berlaku di dalam wilayah kekuasaannya adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tuntutannya hanya itu ya lehwa, tidak menuntut apa-apa ya, tidak. Dan itu jaminan bahwa dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kan begitu. Aneh manusia-manusia itu, para nabi dan para rasul, para da'i yang benar, mengajak manusia supaya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang banyak itu yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, mengajak orang banyak kepada neraka. Aneh sekali. Menarik sekali. La budda minal qatli wal qital. Sebelum keadaan itu wujud, sebelum keadaan di mana ad-da'wah al-islamiyah itu diberi keleluasaan untuk sampai kepada manusia dengan benar, maka al-jihadu fisabilillah harus terus berjalan. Dan resiko daripada al-jihadu fisabilillah salah satu di antaranya adalah peperangan. Dan resiko dari peperangan salah satu di antaranya adalah terjadi saling membunuh. Kita kerjakan saja apa adanya, ya kan? Kalau ada ibu rumah tangga memasak, ya ngiris bawang, kemudian jarinya kepelet, apa kepelet? Ya biasa, ya kan, ibu rumah tangga ngiris bawang jarinya kepelet. Kalau ada ibu rumah tangga apa ini marut kelapa, kemudian jarinya kena parut, ya biasa kan? Kalau Anda tertidur nyenyak kemudian kepelet, ya itu luar biasa. Kalau ada ibu rumah tangga masak, goreng ayam atau goreng ikan, kemudian minyaknya nyiprat, ya kan? Kena tangannya melepuh misalnya, biasa kan? Memang kehidupan seperti itu. Kalau ada bapak-bapak bertani, kena cangkul kakinya, biasa. Kalau Anda duduk di kantor, nulis, kena cangkul, ya itu luar biasa. Anda apa ini menyiangi rumput, kemudian tangannya kena daun padi melepuh, ya biasa. Namanya petani seperti itu. Ya namanya berjihad, berperang. Ya ada yang terbunuh, ya biasa. Apakah Anda akan menangis seminggu ketika menyaksikan istri Anda tangannya keparut? Kan tidak. Apakah Anda akan kemudian mencaci maki minyak yang panas itu kemudian mengenai tangan istri Anda yang sedang menggoreng ikan? Ya kan keliru. Terus sampai kapan ya lehwah? Nah, di sini disebutkan ya. Lakin as-saif limadha yustamal? Tetapi kenapa pedang harus digunakan? Artinya al-jihadu fisabilillah harus dilaksanakan. Li'izalati tawagit fil ard, yaitu untuk menghilangkan para tagut di muka bumi. Ya tagut itu ada, itu istilah Al-Qur'an. Keterangannya juga ada di dalam Al-Qur'an, ya kan? Kalau kemudian ada orang Islam merasa tersinggung, ya dia tersinggung oleh keterangan Allah Subhanahu wa taala. Tagut itu ada istilahnya di dalam Al-Qur'an. Wa ba'da an tuzala fiha at-tawagit, dan setelah dibersihkan tagut itu dari bumi, indaha ya'radul Islam ala syu'ub. Kemudian pada saat itu Islam ditawarkan kepada manusia, bangsa-bangsa. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pada saat itulah pilihan itu diberikan secara bebas. Maka barang siapa yang menghendaki beriman, maksudnya beriman itu menjadi Islam dengan benar, maka berimanlah ia. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa dia mengingkari, menghendaki ingkar kepada dinul Islam, maka silahkan ia menjadi kafir. Tapi sudah jelas keterangan itu. Kemudian nanti ada aturannya, ya kan? Ada hukumnya sendiri. Dan itu hanya dimiliki oleh Islam, ayolah. Aturan yang jelas itu hanya dimiliki oleh Islam seperti itu. Kalau Anda tidak, ya kalau orang itu tidak muslim, dia kafir. Kemudian kafir dibagi menjadi beberapa bagian, katakanlah seperti itu. Kemudian masing-masing nama ini kafir apa-apa-apa, ada aturannya sendiri, jelas sekali. Dan itu hanya dimiliki oleh Islam yang benar tentunya. Selain itu tidak punya ya lehwah. Ya, karena apa? Karena kategorinya tidak mengikuti aturan din, aturan Allah, enggak. Jadi selain itu tidak ada. Islam ya dibagi macam-macam, kafir dibagi macam-macam. Bahkan tidak jelas antara Islam dan kafir. Itu kalau tidak memenuhi ketentuan Allah dan Rasulnya, ya, mesti seperti itu. Ada dialog antar iman, ya, dialog antar iman. Tapi tidak dialog antar Islam. Membingungkan. Kalau Islam tidak jelas, siapa yang tidak bersyahadat dia kafir. Kalau dia kafir jelas, ya kategorinya kafir apa, apa, apa, nanti apa perlakuannya. Islam memperlakukan kafir harbi seperti apa, perjanjian-perjanjiannya ditaati seperti apa. Islam memperlakukan kafir dhimmi seperti apa. Islam memperlakukan kafir mu'ahad seperti apa. Ada semua aturannya, detil. Dan pelanggaran terhadap ketentuan itu bukan pelanggaran terhadap ketentuan manusia saja, tetapi pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Sanksinya bukan di dunia ini saja, bahkan itu ringan, tapi sanksinya di akhirat juga. Yes, selanjutnya indaha. Faman syaa fa yu'min, faman syaa fa yakfur, ya. Al-Kahfi. Di sini ditulisnya ayat 29, nanti dicek lagi. Maka pada saat itu ayol ikhwala ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini yang sambung menyambung, jangan dipotong la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam, ya. Tetapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ketika keadaan itu ada, ketika benar-benar telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Biarkan kami menerangkan Islam yang sebenarnya, kemudian kaum muslimin, ya, yang meyakini itu sebagai petunjuk berpegang dengan kuat, kemudian umat manusia mendengar secara umum, ini loh Islam, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jelas ar-rusdu itu petunjuk, al-ghayy kesesatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan yang jelas. Fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil arwatil wuthqa lam yusamalaha. Maka barang siapa yang mengingkari kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka benar-benar ia telah berpegang kepada tali yang kuat, lam yusamalaha, yang tidak akan putus. Ya, jadi ini menarik ya lha. Kalimat-kalimatnya itu jelas. Tolong tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam ajaran Anda sekalian yang tidak mau mengikuti Islam yang mengatakan bahwa ada sesuatu bagi Anda harga mati. Tolong tunjukkan kepada kami bahwa tidak ada paksaan memasuki ajaran Anda itu. Dan jelas ajaran Anda itu adalah petunjuk, dan ajaran selain yang ajaran Anda ikuti itu adalah kesesatan. Tunjukkan, mari, dengan dalil. Kemudian Anda juga harus mengatakan barang siapa yang mengingkari kebenaran, ya, mengingkari selain ajaran Anda dan beriman kepada ajaran Anda, itu berarti ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Coba terangkan kalau ada. Tidak ada ya lesoan, ya. Saya yakin tidak ada. Faman syaa'a ayyadkhula fi dinillahi 'azza wa jalla falyadkhul. Waman syaa'a ayyadfa al-jizyata falyadfa. Barang siapa yang menghendaki untuk masuk kepada din Allah azza wa jalla, dinul Islam, masuklah. Dan barang siapa yang menghendaki selain itu, yaitu dengan membayar jizyah, maka membayar jizyahlah. Amma fil bidayah, tetapi pada awalnya layasmaha, ya, layasmaha laka at-tawagid fil ardi antuballighu syu'uba dinallahi azza wa jalla kama anzala atau kama unzila. Layasmahu laka fala budda minal iskhan minal jihad wal qital. Tetapi ayol ikhwah, kehidupan mengajarkan kepada kita pada mulanya tauhid itu tidak akan pernah mengizinkan kepada kaum muslimin, orang Islam di seluruh muka bumi ini untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana diturunkannya kepada umat manusia. Apalagi di barat, ya, di Indonesia sendiri saja, ya, sulit Anda menerangkan Islam apa adanya. Ya, tanpa dihalangi oleh tauhid. Kita tidak menyebut tauhid itu siapa, tidak menuding. Silahkan yang merasa tauhid ngaku saja. Tunjukkan jempol biru yang merasa tauhid, ya kan? Ya, tidak ada masalah. Kita tidak menuding, kita tidak pernah ya lehwa dalam diskusi-diskusi dengan siapapun. Kita tidak pernah mengatakan si fulan togut tidak. Kita hanya mengatakan definisinya. Togut itu ini, apakah Tuhan masuk yang ini atau tidak. Gitu saja. Oh iya, saya kok masuk itu ya, Tuhan togut lah kalau gitu. Menurut Tuhan sendiri. Kita tidak pernah mengatakan si fulan togut. Bisa diklarifikasi. Sebab di dalam penyampaian ini apa, katakanlah uraian atau ceramah, kita kan menyebutkan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kan begitu. Kita tidak mengatakan wahai para tauhid, para ulama, kaum muslimin, tidak begitu kita. Juga tidak pernah mengatakan yang merasa sebagai tauhid silahkan tunjuk jari, juga tidak pernah. Di ceramah-ceramah itu kan enggak. Kita mengatakan saudara-saudara sekalian, itu dalam bahasa Jawa rumongso dhewe, ya kan. Sekali lagi ayo lehwa, kalau yang mau dimusuhi itu adalah kalimat al-jihad wal-qital, itu ada di dalam Al-Qur'an. Tentunya beri kesempatan kepada siapapun mujahid untuk memberi keterangan yang benar supaya manusia tidak tersesat dalam urusan itu. Sekali lagi kalimat tauhid itu juga kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka beri kesempatan kepada orang yang lurus dan mengerti tentang itu untuk menjelaskan tauhid itu apa supaya manusia tidak keliru. Begitu juga al-wala' wal barok. Kalimat al-wala' wal barok itu juga ajaran-ajarannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu biarkan, berikan kesempatan kepada siapapun yang memahami tentang itu dan jujur dalam masalah ini untuk menjelaskan kepada umat manusia al-wala' wal barok, ya kan? Tanpa dicampuri hawa nafsu, mari kita terangkan supaya manusia tidak tersesat di dalam mengartikan itu semua. Tapi ketika ini dihalangi, ya kan, orang mau menerangkan al-jihadu fisabilillah dalam makna yang benar menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dihalangi. Akhirnya kan orang menjadi tidak mengerti. Kemudian orang melaksanakan itu dengan cara yang salah, diolok-olok, diejek, ya, ditembak, ya kan. Terus yang salah siapa? Orang mau menerangkan masalah tauhid apa adanya menurut keterangan Al-Qur'an, As-Sunnah dan para ulama yang lurus, ya dihalang-halangi. Akhirnya orang kan seenaknya sendiri, tauhid, ya kan. Nah, kemudian tauhid tersinggung dia. Mosok saya dikatakan tauhid? Ya tidak, Bapak bukan tauhid. Bapak itu pemimpinnya tauhid, gitu. Oh, itu lebih buruk lagi ya kalau enggak begitu, Bapak hamba tauhid dah, sudah ditawar. Oh, itu juga menghina ya. Kalau begitu begini saja, kita terangkan apa adanya tauhid itu menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan para ulama yang lurus itu begini. Bapak masuk yang mana di antara ini? Saya tidak hanya masuk satu saja, itu masuk semua. Oh, hebat. Enggak ada. Kalau begitu Bapak bukan tauhid. Saya tidak masuk salah satu di antara itu. Kalau begitu Bapak bukan tauhid. Mudah toh ya, ikhwah? Ya, mudah. Ya. Tapi kita kembali kepada masalah al-jihadu fisabilillah. Ketika orang membicarakan tentang al-jihadu fisabilillah, al-qital, tauhid, membicarakan al-wala' wal barok, ya kan? Kaum muslimin sendiri saja takut. Wah, itu enggak cocok itu. Sekali mendatangkan ustaz membahas itu enggak didatangkan lagi. Kasihan sekali ustaz itu ya. Kayak tanggapan ya, didatangkan enggak didatangkan, kasihan sekali. Kalau didatangkan ya dibayar. Kalau enggak didatangkan ya sedih dia di rumah, ya kan. Wah, bulan ini enggak ada tanggapan gitu. Bagaimana ustaz enggak punya izzah, enggak punya kemandirian, enggak punya kemerdekaan dalam hidupnya. Seorang pembawa risalah itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta panitia. Panitia pengajian tidak menjadi hambatan bagi dia. Seorang pembawa risalah, sekali lagi aja lehwa, enggak punya hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini macam-macam ya, ada aturannya macam-macam apa? Rusum, formalitas. Seorang ustaz disuruh bicara di tepi hutan. Bicara sama siapa? Sama kamera, ya lehwa. Ya Allah, sampai hati betul dia yang ngomong. Hanya kamera TV saja ya kan? Enggak ada orang itu, ya kan? Tepi hutan. Atau di tepi jalan ini mobil lewat. Ya. Untuk apa? Untuk apa coba? Ya lehwa. Itu bagian dari dakwah. Kalau itu bagian dari dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salafus saleh sudah melakukan hal itu. Jangan tertipu ya ikhwan. Antara penyampai risalah, pembawa risalah, tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. ini para ustadz ini ya, diatur-atur ya, mau saja ya, kasihan sekali, kasihan. Jadi ayol ikhwah, kemudian yang kedua, setelah al-jihadu fisabilillah diejek sedemikian rupa mau dihapuskan, kemudian orang-orang yang sadar bahwa al-jihadu fisabilillah itu adalah bagian daripada syariat samawiyah ya, bagian daripada syariat langit, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam kitab-kitab fikih hukumnya berkisar antara fardu kifayah dan fardu ain al-jihadu fisabilillah. Kemudian orang-orang yang melaksanakan al-jihadu fisabilillah diejek sebagai teroris irhabi, ya irhabi. Irhabi itu teroris ya. Kalau kita menyampaikan dalilnya, Islam mengajarkan seperti itu. Oh, kalau begitu Islam Anda itu lain. Islam itu agama damai. Tapi Islam yang Anda anut itu Islam teroris ya, gitu. Jadi ini Islam agama damai, ini Islam teroris. Kalau Islam itu agama, terus Islam itu agama siapa? Ya ada yang agama pecinta damai, ada agama pecinta teror gitu. Jahat sekali orang itu. Maka di sini disebutkan kama unzila atau kama anzalama. Islam sebagaimana diturunkan atau sebagaimana Allah telah menurunkan itu penting. Mari kita buktikan dengan dalil. Maka Anda boleh ikut atau tidak, tapi saya harus menyampaikan keterangan ini. Orang-orang itu kemudian mencibir hadaddin irhabi. Agama Islam ini adalah irhabi. Agama teror. Naam irhabi. Benar. Teror. Al-Muslimuna irhabiyun. Kemudian orang-orang Islam yang benar itu dianggap sebagai teroris. Nah, benar, irhabiyun, teroris. Nahnu irhabiyun. Kalau kita benar-benar orang Islam, maka kita teroris. Al-irhab fardhu minallahi azza wa jalla. Saya sebenarnya tidak suka irhab diterjemahkan dengan teroris atau teror. Irhabiyun diterjemahkan dengan teroris, saya tidak suka. Tapi bahasa yang dikenal orang hari ini begitu. Di dalam buku-buku berbahasa Arab hari ini, untuk menyebut teror itu juga pakai irhab. Untuk menyebut teroris itu juga irhabi atau irhabiyun jamaknya. Jadi yang difahami orang hari ini itu, apakah persis atau tidak, nah, itu persoalan. Jika yang disebut teroris itu adalah orang Islam ya, teroris satu ya, tunggal. Jika yang disebut teroris itu adalah orang Islam yang menyadari tentang kewajiban fardu ain jihad atau fardu kifayahnya jihad dan tidak akan berkisar dari itu, kemudian ia melaksanakan syariat jihad itu menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka berbahagialah teroris. Maka berdoalah Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya digabungkan dengan kaum teroris. Jika yang disebut teroris itu adalah orang Islam yang menyadari bahwa al-jihadu fisabilillah itu adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia melaksanakan syariat itu menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita berdoa kepada Allah tiap malam, tiap saat, tiap habis sholat. Allahumma al-hikna bil irhabiyin. Ya Allah, gabungkanlah aku dengan para teroris. Jika yang dimaksud sekali lagi oleh orang banyak itu teroris itu adalah orang Islam yang menyadari bahwa al-jihadu fisabilillah itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia melaksanakan syariat itu dengan benar menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Oh, kita berdoa tiap saat. Sama dengan itu tadi, kebalikan daripada itu tagut itu tadi. Ya, kita tidak usah menunjuk siapa, kriterianya saja kita sebutkan, ya kan. Ayo lekwah, apa sih susahnya menerangkan sesuatu yang sangat jelas? Kan lebih susah menerangkan sesuatu yang tidak jelas. Menerangkan sesuatu yang sangat jelas itu kan lebih mudah mestinya daripada menerangkan sesuatu yang tidak jelas. Tapi kenapa orang sekarang menjadi bisu, pelo menerangkan sesuatu yang sudah jelas, dan menjadi fasih menerangkan sesuatu yang tidak jelas? Orang yang menerangkan sesuatu yang tidak jelas dan fasih itu kan orang yang sedang kesurupan, ya kan? Ngeromyang. Apa itu ngeromyang? Wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Al-Ayah ya, Al-Anfal ayat 60. Dipotong tapi tidak mengurangi makna ya. Wa'idulahum, dan persiapkanlah. Persiapkan apa? Kekuatan. Lahum, untuk menghadapi orang-orang kafir, mastata'tum min quwwah, sedapat daya upaya menurut kadar kemampuan kalian dari kekuatan, wa miribatil khaili, dan dari kuda-kuda yang siap. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan itu kalian menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Irhab, turhibun, menggetarkan. Jadi orang Islam itu orang yang kemana-mana ditakuti orang. Iya. Tapi orang yang takut kepada orang Islam yang benar itu, dia itu pasti musuh Allah dan musuh orang Islam. Kalimatnya jelas, adu wallahi wa adu waku. Kalau dia tidak musuh Allah, tidak musuh orang Islam, dia merasa aman bersama orang Islam. Orang Islam itu tidak boleh berdusta. Aman Anda dari dustanya. Aman Anda tidak akan ditipu. Berikan uang Anda 10 juta, nanti akan jadi 1 miliar. Ya. Tidak tahunya sekarung daun kering, ya kan? Anda aman dari itu. Orang Islam tidak boleh seperti itu, kan? Anda akan aman. Maka orang yang merasa takut, tidak aman terhadap orang Islam itu mesti musuh Allah dan musuh orang beriman. Kalimatnya begitu, ya lekwah. Jelas. Turhibu nabi adu wallahi wa adu wakum. Satu, tidak akan berdusta. Dua, tidak akan berkhianat. Tiga, tidak akan menipu. Loh, orang kalau bergaul dengan orang seperti ini, itu tidur nyenyak aja lewah antum, ya kan? Tidur nyenyak, ngorok, dompet tergeletak di meja, nggak usah ditaruh di bawah bantal aja, diikat pakai lehernya, ya kan? Wong orang Islam yang baik itu orang sekarang mengatakan aneh katanya. Ada seorang ikhwan belanja, ya kan? Kemudian ada uang kembalian, dia tidak hitung, dia pulang. Sampai di rumah itu uang kembaliannya lebih 50 ribu. Balik lagi dia. Bukan terus disimpulkan, ini barangkali sengaja memang orang itu ya. Lihat saya miskin terus dia bersedekah. Sedekah itu ada ikrarnya. Dia balik, bu, ini tadi kembaliannya kok lebih 50 ribu, bu. Oh, nggih, matur nuwun. Begitu pulang dia ngremeng sama tetangganya. Itu orang kok enggak mau uang, katanya gitu, enggak mau uang. Kalau dia diem kan enggak apa-apa gimana? Nanti hitungannya di sana itu cuma 50 ribu ya. Hitungannya di sana itu sakitnya bukan main. Orang Islam yang baik itu seperti itu aja lah. Wah, kok orang enggak merasa aman? Orang yang enggak merasa aman terhadap orang Islam yang baik sekali lagi adalah atu wallahi wa atu wakum. Kalau ada orang datang ke rumah Anda, bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian, apapun namanya, biasanya aparat keamanan ya datang ke rumah Anda. Anda tanya, badhe napa? Ya ingkang sepindah silaturahim, ingkang kaping kalih menika badhe coblosan tanggal 19. Gitu. Anu, terus jenengan potong, bapak merasa saya ancaman, gitu. Kalau begitu bapak musuh Allah, gitu jawabannya. Orang kayak saya kok dianggap ancaman. Orang yang menganggap orang Islam yang baik sebagai ancaman itu ajal ikhwah, adu wallahi wa adu wa. Orang yang menganggap orang Islam yang baik sebagai teroris itu musuh Allah dan musuh orang yang beriman. Jelas itu. Di sini kalimatnya, sebab orang Islam yang baik itu bikin rasa takut kepada musuh Allah dan musuh kalian orang beriman. Kalimatnya begitu. Turhibu nabi adu wallahi wa adu wakum. Menarik. Anda tidur di rumah ngorok, mereka bingung membicarakan Anda, ya kan? Di peta mereka itu bukan hanya dikasih merah di pink hijau jadi cetol. Mari kita renungkan. Wama lam yakun hunalika kitalun. Kalimatnya jelas. Wama lam yakun hunalika irhabun lil kuffar. Sekali lagi, kalimat lil kuffar ini penting. Falayahtarimuna. Jika kehidupan kaum muslimin ini tidak ada al-jihadu fisabilillah di makna kital, perang. Jika tidak ada di kalangan kaum muslimin ini satu perilaku yang menggetarkan orang-orang kafir, maka orang kafir tidak akan pernah sekali-kali menghargai hak-hak kita. Percayalah. Maka kenapa Senop Ordronya memusuhi jihad, menghilangkan jihad di kalangan kaum muslimin bangsa Indonesia pada waktu penjajahan Belanda, melalui pendidikan, melalui aturan-aturan pemerintah Belanda waktu itu, melalui pelaksanaan-pelaksanaan khutbah-khutbah yang dikontrol, ya kan? Kenapa? Supaya Belanda bisa melanggengkan kedzalimannya atas bangsa Indonesia. Nah kalau hari ini ada yang berpikiran seperti Senogor Gronje, ya dia pewaris penjajah, kalau begitu kan mudah saja. Walayanzi annallahu min qulubi a'daikum al-mahabata minkum walayadhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karayatul maut aw hubbud dunya wa karayatul qital. Fi riwayati Ahmad as-sahihah karahiyatul qital. Jika tidak ada al-jihadu fisabilillah, persiapan untuk menghadapi orang kafir tidak menggetarkan, Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian. Ini dihubungkan dengan surat Al-Anfal ayat 60 tadi ya yolehwah. Allah menggabungkan adu wallahi wa adu wakum, musuh Allah dan musuh kalian. Jika kalian orang beriman yang benar, maka musuh kalian itu ya musuh Allah. Jika kalian orang beriman yang benar, jika beriman yang keliru ya jadi musuh Allah sendiri, ya kan? Maka di sini Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian, berarti musuh Allah juga jika kalian adalah orang beriman yang benar. Al-mahabata minkum, ya rasa takut dari kalian, melihat kalian hebat itu tidak ada lagi. Itu penting lah ya lekah ya. Anda baca di beberapa tulisan Ustadzatul Azam rahimahullah, ketika jihad Afgan melawan Uni Soviet sedang berkecamuk, ada seorang komandan mujahidin yang sangat lembut sebenarnya, kurus, tinggi, kalau bicara pelan-pelan, Maulawi Arsalan namanya. Itu di kalangan keluarga perwira Rusia Soviet, itu cerita kepada keluarganya bahwa di kalangan mujahidin Afgan itu ada seorang raksasa namanya Maulawi Arsalan. Salam raksasa katanya. Orangnya kurus aja lewat. Bahasa orang Jawa gak ngetei, ya kan? Bicaranya lembut. Kalau ada tamu dia tuang sendiri tehnya itu. Kemudian dia bagi-bagi manisannya itu. Itu sampai ibu-ibu, istri-istri perwira Soviet itu, kalau anaknya susah tidur, ya kan? Kalau kamu gak mau tidur, saya panggilkan Maulawi Arsalan, sampai gitu. Jadi sejak kecil sudah ditanamkan oleh mereka sendiri rasa takut kepada mujahidin, ya Pak. Ya nokene kan ndak di sini ndak kulo ono gendruwo. Ngono gitu ya. Akhir turun cenunuk kulo nak nok mburi ya gitu kan. Ini ndak ya. Saya ndak mengambil contoh yang jauh, ya kan, saya ndak mengambil contoh yang jauh. Yang dekat saja. Walayakdifannallahu fi qulubikum alwahn, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian alwahn. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu alwahn ya Rasulullah? Yaitu cinta dunia dan takut mati. Dalam riwayat Imam Ahmad yang sahih, cinta dunia dan benci perang. Cinta dunia dan benci perang. Itu dicela di dalam Islam. Tetapi orang-orang yang tidak memahami Islam, ya, walaupun dia dianggap sebagai tokoh dalam tanda kutip Islam, mengeluarkan satu istilah baru. Saya tidak mau menyebut nama, siapa yang merasa silahkan. Sebab bagi saya bukan nama yang penting, bukan nama yang berbahaya, tetapi ajarannya yang berbahaya. Oleh karena itu siapapun namanya, kalau mengajarkan ajaran itu tetap bahaya. Apa yang mereka sebut dengan teologi maut katanya. Baru sehari dua hari ini kalimat itu muncul. Dan saya agak kaget. Dan itu menunjuk kepada para mujahidin yang datang pergi berjihad ke Syam. Katanya mereka orang-orang yang mengikuti teologi maut, mencari kematian atas alasan agama. Paling baik itu ayo lewah. Mencari kematian atas nama agama itu yang paling baik. Kalau tidak begitu akan diberi kematian yang hina oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan penganut teologi maut. Coba bayangkan. Tapi maksudnya kalimat itu menghina, gitu, menghina. Pada hari ini khairu ma'asyin nas, sebaik-baik kehidupan manusia, rajulun mumsikun bi'inani farasi fisabilillah, antara lain sifatnya, seseorang yang memegang kendali kekang kudanya di jalan Allah. Itu salah satu di antara sifatnya di dalam hadis yang panjang itu, yatlubul mauta madhonah, mencari kematian di jalan Allah, di mana kematian itu diperkirakan datang. Jadi sekarang ini para penganut yang disebut teologi maut itu adalah orang-orang yang memahami betul bahwa kehidupan hari ini itu kehidupan yang sangat buruk. dari benua Amerika, Antartika, dari benua-benua seluruh, dari kutub utara sampai selatan, seluruh muka bumi ini kehidupan yang amat buruk. Kemudian orang ini memahami ada kehidupan yang baik, khairu ma'asin nas. Apa Anda menganggap satu kehidupan yang baik, ayah lehwa? Sekelompok badut berada di panggung, mereka kemudian melecehkan dirinya sendiri dan kehidupan ini. Kemudian beberapa orang di sekitarnya campur-campur, ada ibu-ibu, ada remaja, ada anak-anak, ada yang pakai kerudung, ada yang setengah telanjang. Kemudian mereka tertawa-tawa, tepuk tangan. Apa itu kehidupan yang baik menurut Anda? Apa ini kehidupan yang baik? Ada seorang janda tinggal di sebuah rumah. Kemudian ada seorang laki-laki tersesat mengetuk pintu, minta segelas air. Kemudian setelah itu bolehkah saya masuk? Dipersilakan masuk. Setelah itu bolehkah saya bermalam? Kemudian bermalam. Apakah itu kehidupan yang baik menurut akal sehat? Apakah ini satu kehidupan yang baik? Serombongan badut mengadakan satu tur antar kota. Panggungnya tinggi, remaja-remaja kemudian ikut di situ, ya kan? Setelah itu pulang jam 1 malam, mereka tidak langsung pulang ke rumah, tapi mereka masuk ke semak-semak di sekitar tempat pertunjukan. Beberapa hari kemudian ada laporan orang tua mengeluh, anak-anak gadisnya sudah pada hamil sebelum menikah. Apakah itu kehidupan yang baik? Apakah ini kehidupan yang baik, ayah lehwa? Orang-orang yang dipilih oleh rakyat menjadi contoh berkelahi di panggung politik. Nyata itu. Apakah itu kehidupan yang baik? Ini kehidupan yang amat buruk, belum di masyarakat umum. Maka orang-orang ini mempunyai satu basirah yang luar biasa. Para penganut teologi maut, itu pasti yang membuat istilah ini, dan dia menganggap itu sebagai satu hal yang buruk, tidak pernah membaca hadis ini. Itu kullama sami'a hay'atanau faz'atan tara ilaiha. Setiap kali ia mendengar hai'atan au fasa'atan, hiruk pikuk perang, toro ilaiha, dia terbang ke sana. Hiruk pikuk perang, perang fisabilillah. Ini menarik loh, ya Allah, ya. Menarik sekali. Para pengikut, saya ulangi lagi, teologi maut, orang-orang yang sudah melewati batas-batas pertimbangan manusia biasa. Katanya orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat, katanya begitu ya, kata orang yang membuat istilah ini. Yang kehilangan akal sehat itu dia, ya, dia kehilangan akal sehat sudah, bingung sudah. Dan dia tidak mencoba mencari pencerahan itu dari ayat-ayat Allah dan ayat dan al-hadis, ya, tidak mencoba ke sana. Saya bingung. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wanadaruhum fitughyanihim ya'mahun. Itu firman Allah. Dan kami balikkan hati nurani mereka dan pandangan-pandangan mereka, seolah-olah mereka tidak beriman pada Al-Quran itu pada awal pertama kalinya. Wanadaruhum fitughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka di dalam kesesatan yang membingungkan atau kebingungan yang menyesatkan. Sama, bingung. Nanti tidak tahu nanti kalau orang pikun satu ini dipanggil lagi ke seminar apa lagi, ya kan? Dia buat istilah yang membingungkan dirinya sendiri. Tidak tahu apalagi nanti. Nanti ada orang pikun berikutnya datang lagi. Orang pikun mah paling bagus, ya kan? Sebab kalimatnya di dalam Al-Quran itu wa nadharuhum bitughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan ia di dalam kesesatan yang membingungkan. Bingung, bingung tapi memberi petunjuk kepada orang banyak. Musibahnya lagi orang banyak merasa mendapat petunjuk. Waduh, bayangkan ya Allah. Bukan hak ya. Biduni kitalin lai yarhabana a'da'una. Tanpa al-jihadu fisabilillah bimakna kital, musuh-musuh kita tidak akan merasa gentar kepada kita. Lai yantasira lana dinen, din tidak akan tertolong. Lai yakuma lana wujudun fi hadil hayah, eksistensi kita dalam kehidupan ini tidak akan tegak. Menarik sekali, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang beriman itu seperti juragan yang mempunyai banyak pembantu, dan kita orang Islam diangkat pembantunya. Itu kalau ada pembantu yang taat, ya kan, ikut saja apa yang diperintahkan. Juragannya selingkuh, kasih tahu, jangan kasih tahu ibu yang gajinya tidak dibayar 3 bulan, nanti ya, nanti setelah bulan Ramadan yang dipuji. Oh ini loh pembantu yang baik, kan begitu. Juragan yang jahat itu seperti itu. Kalau juragan yang baik kan tidak begitu. dia akan memberikan upah kepada pembantunya sebelum keringatnya kering, ya kan? Ingatkan ya, nanti keringatmu sebelum kering ingatkan supaya saya membayar upahmu. Makanya dipuji terus ini ya, umat Islam bangsa Indonesia ini dipuji terus oleh siapa-siapa supaya bisa di ya itu diperbudak. Kami mau belajar toleransi dari kaum muslimin di Indonesia gitu. Setiap kali ada orang datang, hatta presiden Afghanistan, presiden yang paling jahat di seluruh dunia, boneka barat Muhammad Ashraf Ghani, itu mengusir Soviet, itu diperjuangkan oleh kaum mujahidin, giliran tinggal memetik buahnya kaum mujahidin disingkirkan, dia yang memetik buahnya, ya kan? Apa tidak jahat? Itu kelakuan penjajah dari dulu begitu aja Lepo. Tapi dia mau belajar toleransi dari kaum muslimin bangsa Indonesia. Toleransi yang mana yang mau diikuti ya Lepo? Toleransi itu dilakukan orang dengan kesadaran dan kemerdekaan setelah dia mengetahui haknya. Tapi ini dengan penuh tekanan, tidak ada toleransi. Mau belajar kaum muslimin yang kalah di Indonesia itu betul. Toleransi itu tidak begitu, Pak. Dan Islam mengajarkan toleransi yang luar biasa. Islam menuntut haknya ketika ia dalam keadaan lemah, tetapi Islam melepaskan haknya ketika ia dalam keadaan kuat. Itu fakta. Kalau itu hak antar manusia, Islam tidak terlalu menekankan untuk diambil. Tapi kalau itu hak adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka manusia harus mengorbankan segalanya untuk mempertahankan hak Allah Subhanahu wa taala. Toleransi apa yang mau dipelajari, ya kan? Mari kita kaji dengan jujur, ya, dengan jujur, dengan hati nurani, ya. Monggo silakan, kita boleh diskusi bagi yang tidak setuju. Tapi diskusi dengan akal sehat, diskusi dengan argumentasi, hujah, dalil, dan beradab. Jangan sudah diciptakan panggungnya itu sudah seram gitu ya, panggungnya diciptakan seram. Jangan begitu ya. Siapa kita, kualitas kita sebagai manusia, biar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah yang menilai. Tetapi hak antar manusia di dunia ini mari kita diskusikan. Tidak perlu kemudian ini di kotak-kotak dulu sudah ya. Siapa baik dan buruk nanti biar Allah yang menilai. Siapa teroris dan siapa penjahat biar nanti Allah yang menilai. Tapi di sini mari kita tegakkan argumentasi secara jujur dan adil. Gitu ya. Yaqulun, mereka berkata, al-muslimuna haula'i mujrimun. Iqtala, yaqtalu. Yaqtalun wa ghairu dzalik. Dan seterusnya ya. Mereka mengatakan orang-orang Islam yang berjihad di jalan Allah, memahami jihad, salah satu di antara pengertiannya dengan al-qital, itu dikatakan sebagai pelaku kriminal ya, al-mujrimun. Bahkan bukan hanya pelaku kriminal, tapi adalah pelaku tindak kriminal yang luar biasa, extraordinary crime, harus ada peraturan khusus. Mereka adalah pembunuh-pembunuh gelap, iqtial. Ya pembunuh gelap, wong tidak bisa membunuh terang-terangan. Kalau mereka musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman itu kan bisa membunuh orang beriman dengan terang-terangan, ya kan? Tapi kan membunuh juga, membunuh terang-terangan. Coba bayangkan, orang lagi sholat diberontong terang-terangan, katanya menembak teroris yang bersembunyi di masjid. Karena yang menembak ini pakai pakaian seragam, dapat gaji dari pemerintah, maka dia dianggap orang baik. Jadi menentukan orang baik dan buruk itu tidak dengan dalil, tapi dengan seragam. Wah, ini kajiannya luar biasa ya Lekhwa ya. Idzan nahnu la nastahyi an naqula dinuna qoma bisayf. Karena itu kami para mujahidin yang benar tidak merasa malu untuk berkata dinuna qoma bisayf, agama Islam, agama kami tegak dengan pedang. Sahih, benar. Sudah. Perlu pembahasan apa lagi kalau sudah pernyataan ini? Silakan Anda cari bukti dari sejarah. Koma kalimatnya ya. Walladzi la yu'minu bihadza innama la ya'rifu tabi'ata hadzal din. Siapa yang tidak percaya dengan pernyataan ini, sesungguhnya ia tidak mengerti tabiat agama Islam. Menarik ya? Surat At-Taubah ayat 5. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faktulun musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhum wahsuruhum wa qutuluhum kullamarsad. Uktulu itu bunuh. Ada Quran Departemen Agama, coba Mas. Yang Departemen Agama, Mas. Biar tidak dianggap mengarang sendiri. Nanti lama-lama ini dipersoalkan. Faizan salakal ashurul khurumu faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waqutulahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, enggak saya terangkan nanti sebab intinya tidak di situ, maka bunuhlah. Loh, kalimatnya bunuhlah niki Al-Qur'an dan terjemahnya Departemen Agama ini. Jadi kalau ini dianggap sudah ditasrih, diperintah kita. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Satu saja yang menghindarkan mereka dari itu semua, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya tidak usah bahas lagi. Kemudian di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain, ya, silakan lihat di Sahih Al-Jami As-Saghir. Hadis di sini disebutkan nomor 2831. Buistu baina yatai sa'ati bisayf. Selanjutnya, hatta yubatallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi wa ju'ila dhullu was-sighar wa laman khalafa amri wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang. Jadi kalimatnya jelas. Dinuna qauma bisayf. Jangan ragu-ragu. Persoalannya bukan itu, alasannya. Hatta yubadallahu wahdahu la syarikalah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi. Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Waju ila rizki tahtadili ramhi, dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Waju ila dhurlu wa sigaru alaman khalafa amri, dan dijadikan hina serta kecil, ya, rendah, barang siapa yang menyimpang dari urusanku, yaitu iqamatuddin bisayf. Wa man tasabba biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Ayo lehwa cetok, ya. Jadi kita menerangkan jihad itu seperti kita menerangkan masalah sholat, ya, seperti kita menerangkan masalah haji. Itu bagian dari syariat. Biasa aja, ya, biasa, cair aja. Seperti kita menerangkan masalah zakat, ya, sama. Bukan kalau menerangkan masalah zakat itu kemudian wajahnya sumringah, cerah, ya kan, kayak orang dermawan itu. Padahal kalau menerangkan masalah zakat, dia sendiri tidak pernah zakat juga. Kalau menerangkan masalah jihad terus merengut terus, sama, ya. Ini semua adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa kita menerangkan itu harusnya. Orang kalau menerangkan masalah apa silaturahim itu, ya, bangga sekali, puas gitu, senyum. Kalau sudah masalah jihad terus merengut, takut gitu. Ini keliru, ya. Terangkan saja apa adanya, ya. Sekali lagi, tidak ada satupun syariat Islam yang mengajarkan anarkisme, yang mengajarkan kekacauan, tidak ada. Al-jihadu fisabilillah itu sendiri disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menahan kedoliman yang dilakukan oleh para penjahat. Apakah dia penguasa atau orang biasa? Salah satu di antara manfaatnya. Bersyukurlah kita kepada kaum muslimin yang masih kemudian dengan kesadaran dan semangat pengorbanan yang luar biasa, mereka berjihad di jalan Allah dengan cara sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Saya katakan syarat ini penting, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tetapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman digebyahwiyah. Siapa yang berjihad itu mesti keliru, mesti teroris. Ya belum tentu. Mungkin ada betul yang keliru. Apalagi sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW itu ada sahabat. Wallahu alam, kemudian setelah matinya ketahuan jadi tidak sahabat, kan? Ada orang yang hidup bersama Nabi SAW, berperang bersama Nabi SAW, mati di medan perang tapi masuk neraka. Nabi, apalagi sekarang orang yang mengatasnamakan jihad, tetapi sebenarnya ada satu ambisi di luar lillahi kalimatillah. Saya yakin ada, walaupun kita tidak menunjuk siapa. Tetapi jangan kemudian dikatakan bahwa al-jihadu fisabilillah itu tindakan terorisme. Tidak, itu tindakan heroisme. Apa itu heroisme? kepahlawanan. Jadi sekali lagi aja lekwa, ini perkara mendasar yang harus kita sadari bersama. Ini menarik sekali, ya kan? Makanya sekali lagi, hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, syarat mutlak. Bahkan di sini disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al jihadu fisabilillah itu juga dilakukan dalam rangka untuk memeratakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh alam. Yang selalu diambil oleh orang-orang yang tidak suka kepada jihad, mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wilayah-wilayah yang pernah dikuasai kaum muslimin dengan jihad, kemudian ditegakkan hukum Allah di sana. Kasihan sekali bangsa-bangsa Eropa Tengah yang tidak bisa mengalami rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena al-jihad fisabilillah tertahan di Perancis Selatan. Iya, musibah. Negeri-negeri yang tidak pernah dikuasai oleh kaum muslimin dengan jihad fisabilillah itu sebenarnya negeri-negeri yang tidak mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasihan itu. Tapi mereka kan hidup senang, hidup senang. Apa hidup senang? Orang Belanda hidup senang karena mengambil kekayaan kita 350 tahun. Diambil semua, hutannya, lautnya, ya. Sampai sekarang bahkan Amerika mengambil kekayaan kita, gunungnya diambilin, ya, emasnya dibawa. Apakah bisa hidup senang? Ayolah, wah, kalau ada, bukan Anda, kalau ada seseorang, ya, dia hidup serba berkecukupan, ya, tetangganya miskin, tetapi yang berkecukupan ini sebenarnya mencuri harta orang tuanya, tetangganya yang miskin itu, apa bisa hidup senang? Orang yang pikirannya sehat. Konon banyak kalau di Jawa ini, orang yang dulu mengabdi kepada satu keluarga gitu, kaya, kemudian pengabdinya ini mencuri kekayaan itu, kemudian dia menjadi kaya, kemudian tempat ia mengabdi juragannya ini menjadi miskin karena harta simpanannya dicuri, kemudian anak turunnya menjadi miskin. Konon ada seperti itu, ya kan? Tapi apakah hidupnya enak? Apakah hidupnya bahagia? Semua kehidupan bangsa-bangsa Eropa hari ini aja lekwa itu hasil mencuri harta kekayaan kaum muslimin di negeri-negeri timur. Inggris mencuri dari Malaysia, dari India, Spanyol mencuri dari Filipina, Belanda mencuri dari Indonesia, sekian puluh ratus tahun bahkan dicuri harta kita. Prancis mencuri dari negeri-negeri Afrika Utara, negeri-negeri Muslim. Bagaimana kemudian Anda memuji orang-orang yang seperti itu, yang hidup dari harta hasil curian itu? Kalau ada orang mengatakan, kan tidak semuanya, siapa? Hitung mana yang tidak semuanya. Yang lain kerjasama, dan mereka menciptakan satu keadaan aman di satu wilayah tertentu. Ini aja lewa, ini fakta kehidupan kan. Katanya jangan melupakan sejarah. Ketika kita mengingat sejarah tapi merugikan mereka, mereka juga tidak senang. Jangan melupakan sejarah. Itu hanya kalau menguntungkan mereka, mereka mengingatkan terus, ya. Jangan melupakan sejarah. Kemudian disingkat jas merah. Kemudian karena itu maka mereka pakai jas warna merah, ya kan? Enak sekali, ya, enak sekali. Kemudian kalau kita menjelaskan apa adanya, mereka punya senjata satu lagi. Itu kan barisan orang sakit hati. Sakit hati apa? Kita tidak pernah sakit hati kalau urusannya urusan kita, ya, urusan antar manusia, tidak pernah. Tapi kalau urusannya adalah urusan jin Allah, itu kalau yang tidak sakit hati itu keliru. Nah ini ya lekwa, ini penting sekali. Oleh karena itu sekali lagi, kenapa Rasulullah SAW diutus menjelang hari kiamat dengan pedang? Satu saja alasannya, selain itu tidak benar. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sehingga kehidupan ini hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, kepada Allah saja. Sebab apa harus kepada Allah saja? Sebab Allah yang memberi kehidupan kepada mereka, Allah yang memberi kehidupan kepada manusia, Allah yang memberi rezeki kepada manusia, maka sepatutnya lah manusia itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika patung-patung itu yang memberi hidup kepada manusia, patung-patung itu yang memberi makan kepada manusia, maka silakan manusia menyembah kepada patung-patung itu. Tapi kan tidak. Nah ini ya, mari kita renungkan bersama persoalan ini, persoalan sangat penting. ya. Karena apa? Sekali lagi, seluruh ajaran Islam itu sangat bisa dinalar, dan ajaran-ajaran selain Islam itu tidak berangkat dari hati nurani dan tidak berangkat dari basirah yang benar. Sekali lagi, ajaran selain Islam walaupun dikatakan sebagai harga mati atau harga hidup atau apapun namanya, ajaran selain Islam itu akan membuat manusia sesat, bingung di dunia ini, dan akan menjadi sangat sesat dan bingung lagi nanti di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.